Islam itu adalah agama tauhid. Apa maksudnya tauhid? Yaitu meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Hanya Allah yang boleh kita ibadahi. Tuhan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Yesus. Bukan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Yesus itu sendiri, Pak Andris dan Bapak Setu, sebetulnya adalah utusan Allah. Sama dengan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga utusan Allah. Untuk apa Allah mengutus mereka? Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibu tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Dan jangan kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jauhi semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala." Inilah ucapan Yesus. Yesus diutus mengajak manusia untuk menyembah Allah. Tapi kenapa kemudian orang-orang Kristen menyembah Yesus? Karena ulah pendeta, Pak. Pendeta itu adalah para pendusta. Mereka itu berdusta, mereka berbohong. Mereka katakan kepada umat mereka, "Ayo kita sembah Yesus. Yesus itu Tuhan kita," padahal tidak. Yesus itu juga mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah dia. Maka inilah kesalahan agama Kristen dikarenakan telah dirubah-rubah oleh para pendeta. Sedangkan agama Islam justru datang untuk mengoreksi agama Kristen. Untuk meluruskan, mengingatkan mereka kembali. Bahwasannya sesembahan yang benar, Tuhan yang benar itu hanya satu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna kalimat La ilaha illallah. Nanti Bapak Andris dan Bapak Setu masuk Islam harus mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah. Yakni aku bersaksi bahwasannya La ilaha illallah. Apa artinya? Artinya meyakini La ilaha. Tidak ada yang boleh disembah. Kemudian menetapkan illallah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh disembah. Ini makna kalimat La ilaha illallah. Jadi harus yakin dalam hati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita ibadahi. Yang boleh kita berdoa kepadanya. Kita tidak boleh berdoa kepada Yesus. Tidak pula kepada selainnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta, memohon, meminta perlindungan, memohon pertolongan, berharap, tawakal, bergantung hati kita itu hanya kepada Allah, tidak kepada Yesus, tidak pula kepada selainnya. Jadi Bapak Andris dan Bapak Setu sebelum masuk Islam harus sadar dulu. Harus tahu dulu bahwa masuk Islam tidak boleh karena mengharapkan suatu kenikmatan dunia. Karena nanti dikasih duit misalkan, atau dikasih kambing, atau dikasih sembako. Jangan, Pak. Jangan seperti itu. Tapi masuk Islam karena sadar. Karena tahu. Hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Islam satu-satunya agama yang benar. Karena hanya Islam yang mengajarkan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menetapkan inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang kafir yang merugi. Jangan sampai rugi, Pak. Ingat, setelah mati, urusan kita belum berakhir. Bukan berarti mati selesai semua permasalahan kita. Tidak, Pak. Tetapi setelah mati masih ada kehidupan yang lain. Dan ketika itu manusia hanya ada dua keadaan. Sengsara atau bahagia. Dia tidak punya pilihan lain, Pak. Kalau di dunia ini kita masih bisa memilih. kita mau sengsara, kita mau mengikuti jalan yang sesat atau mengikuti mau bahagia dan mengikuti jalan yang benar, kita masih bisa memilih, Pak. Kita masih bisa memilih jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Tetapi di akhirat kelak kita tidak bisa memilih. Ketika kita mati, kita sudah tidak bisa memilih. Kita hanya bisa memanen hasil dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kalau kita memilih kesesatan, kita mengikuti agama yang sesat, ajaran para pendeta yang sesat, agama Kristen yang sesat, maka kita akan mendapatkan azab. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita beriman kepada Allah, kita masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan masuk surga. Jadi, Pak, Islam itu yang paling diperhatikan, yang paling penting di dalam ajaran Islam, bagaimana agar kita bisa bahagia. Bukan hanya di dunia ini, tetapi di akhirat kelak. Jangan sampai kita bahagia sejenak dalam kehidupan dunia ini karena dibantu oleh pendeta, karena diberikan sedikit uang atau sembako. Jangan, Pak. Tetapi di akhirat kelak kita akan menderita selamanya. Sebab orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, semuanya akan masuk neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa, Pak? Karena mereka menyekutukan Allah. Mereka menganggap ada sesembahan selain Allah. Mereka menyembah Yesus. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Ini penting sekali dipahami. Maka sebelum masuk Islam, Bapak harus sadar, harus menyesal, kenapa dulu mau diajak masuk Kristen? Dulu Muslim, Pak, ya? Pak Andris, dulu Muslim. Pak, saya itu juga Muslim dulu. Harus disesali, Pak. Kalau perlu menangis. Kenapa dulu mau masuk Kristen? Kenapa dulu mau diajak mengikuti ajaran sesat? Harus disesali, Pak. Itu hakikat taubat. Kemudian harus betul-betul ditinggalkan. Jangan sampai masih mau diajak oleh para pendeta mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Dan juga harus bertekad di dalam hati, bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kembali lagi mengulangi perbuatan tersebut. Harus betul-betul, Pak. Jangan main-main masuk Islam. Mungkin di depan kita orang bisa main-main masuk Islam. Dia bisa menipu kita, tapi dia tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia seorang datang kepada kita, datang di pondok ini, bisa menipu kita, pura-pura masuk Islam karena ada satu kepentingan dunia yang dia inginkan. Mungkin bisa, Pak. Karena kita tidak tahu isi hati orang, tapi sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Percuma, Pak. Percuma mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit kalau nanti di akhirat kelak kita menderita, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kepada Bapak Andris dan juga Bapak Setu, sebelum masuk Islam, saya ingatkan kembali untuk meluruskan niatnya. Masuk Islam karena betul-betul sadar hanya Islam agama yang benar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Kristen agama yang salah. Yesus atau Nabi Isa alaihi salam bukan sesembahan, tetapi dia juga nabi utusan Allah yang ditugaskan untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, barangkali itu saja yang bisa ana sampaikan. Mungkin Ustaz Fauzan, Ustaz Abdul Salam, tambahkan nasihatnya. Mungkin dengan bahasa Jawa, biar bisa dipahami, Bapak. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah mengutus para utusan, yang telah menurunkan Al-Quran dan yang telah memberikan segala karunia nikmat kepada kita semua. Tiada lain agar manusia dan jin bisa melangsungkan dari hikmah penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan dan mencurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan yaitu dari kebodohan menuju cahaya yaitu ilmu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hei wong kang padha iman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dan janganlah kalian diwafatkan melainkan dalam keadaan Islam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar sebenar-benarnya bertakwa dan janganlah meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita bertakwa dan janganlah meninggal melainkan dalam keadaan di Islam. Dikarenakan apa? Fa inna man 'asha 'ala syai'in mata 'ala syai'in. Dikarenakan ketika seseorang mereka hidup dalam suatu keadaan, maka kelak pun mereka ketika mati berada dalam keadaan sesuatu tersebut. Maka ketika seseorang nalikane kesang ya Pak ya, dan alam dunia dalam keadaan kufur, mongko ditakutaken benjang nalikane pecah itu dalam keadaan kufur. Maka disinilah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya bertakwa dan janganlah meninggal dalam keadaan ini. Maka ketika kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mongko nalikane kula sedaya niku diwafatakan mudah-mudahan dalam keadaan Islam. Maka disinilah Allah memerintahkan dumateng kula sedaya supados beriman lan bertakwa lan ojo ninggal melainkan dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Dan Islam itu agama sing diridho. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama din." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku telah menyempurnakan kepada kalian tentang nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islama dinan. Dan aku, kata Allah, telah ridho Islam untuk menjadi agama kalian. Jadi Islam ini adalah agama yang sempurna dan agama yang telah diridhoi. Jadi Islam niki Pak nggih, agama ingkang sempurna. Lan agama ingkang diridhoi dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Jadi teman setuhune agama kang bener, kang hak mungguhe Allah, giniku agama Islam. Maka sing kopo wonge beragama selain agama Islam, maka agama itu orang diterima. Bahkan ketika kelak nanti di akhirat termasuk orang-orang sing padha rugi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jadi sing sapa wonge luru agama, beragama selain agama Islam, maka agama niku mboten diterima. Jadi agama Kristen, agama Yahudi, Nasara, agama selain Islam niki mboten diterima. Bahkan kelak benjang tang akhirat, termasuk wong sing padha wis beramal susah payah, ternyata teng dunia agamane ora diterima, teng akhirat malah luwe-luwe dadi wong kang rugi. Maka inilah alhamdulillah nikmat besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu ketika kita, hati kita, nurani kita ini dimudahkan untuk memeluk agama Islam. Karena Islam ini adalah agama sempurna. Islam adalah agama yang hak di sisi Allah. Bahkan Islam ini adalah agama yang diterima di sisi Allah. Yang tidak mengantarkan kepada hambanya, yaitu termasuk orang yang merugi. Maka tadi Allah memerintahkan kepada kita agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Jadi sing sapa wonge bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala arep mudahaken berbagai macam permasalahan. Akan memudahkan solusi ketika kita mendapatkan probleman kita. Ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, Allah akan memudahkan ketika kita senantiasa bertakwa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki, maringi rizki dumateng tiang ingkang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib. Soko arah lan pintu kang boten den kira-kira. Datang kemudahan-kemudahan ketika kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Jadi sing sapa wonge bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dadekaken segala urusan, permasalahan wong-wong sing kang padha beriman dan bertakwa, maka dadekaken dadi mudah. Allah akan menjadikan kemudahan. Maka ini merupakan nikmat besar ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilapangkan hati kita untuk menerima agama Islam. Maka mudah-mudahan kita senantiasa menjaganya dan senantiasa terus berlomba-lomba untuk menjalankan ketaatan dan berusaha menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan Islam bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena Islam mendidik seseorang yang memiliki kelapangan yang luas, seseorang yang memiliki anugerah yang banyak yang dianugerahkan oleh Allah, senantiasa bersyukur. Dan ketika diuji berbagai macam ujian, yaitu senantiasa bersabar. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi hadirin yang mendengarkan. Apabila ada kesalahan, itu semata-mata datangnya dari Allah dan dari syaitan. Dan apabila ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah dan Rasul-Nya. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Andris dan Bapak Setu, untuk masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Pak Andris, Bapak Setu, untuk masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang tadi sudah dijelaskan maknanya. Artinya yaitu yakin bahwa hanya Allah yang boleh disembah, tidak boleh menyembah yang lainnya. Kemudian yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti. Jadi diikuti Pak Andris ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha la ilaha ilaha ilaha illallah Allah. Wa ashhadu anna astaghfiruka Muhammadar Muhammadar Rasulullah Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang Pak Setu ya, diikuti Pak ya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang boleh disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Bapak Andris dan Bapak Setu sudah masuk Islam. Dan masuk Islam itu, Pak, tidak cukup hanya menyatakan diri masuk Islam atau mengucapkan syahadat. Tapi harus juga beribadah. Beribadah kepada Allah. Melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian nanti di bulan Ramadan berpuasa. Dan kalau mampu mengeluarkan zakat. Dan pergi haji ke Baitullah kalau mampu. Adapun kalau Bapak lihat ada orang sudah Islam tapi tidak mau sholat, itu jangan diikuti, Pak. Itu orang Islam yang tidak benar. Apalagi orang Islam yang melakukan perbuatan syirik, menyembah selain Allah. Dia mengaku Muslim tetapi perbuatannya seperti orang Kristen. Seperti mengadakan acara sedekah laut. Pernah dengar, Pak, ya? Sedekah laut, sedekah bumi, itu persis seperti orang Kristen. Hanya saja, mereka berbeda sembahannya. Kalau orang Kristen menyembah Yesus, mereka menyembah laut, mereka menyembah bumi. Orang Islam itu harus yakin, yang memberi rezeki hanya Allah, bukan laut, bukan bumi. Yang memberikan kebaikan, yang melindungi dari bahaya, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan laut dan bukan pula bumi. Jadi jangan diikuti, Pak. Oleh karena itu harus belajar, Pak, ya. Insyaallah nanti kita ada pembinaan, terutama di Selok Jero. Kita sudah ada masjid. Hari Jumat, Bapak datanglah di sana. Insyaallah kita ada pembinaan, belajar wudu, belajar sholat yang benar, Pak, ya. Baik, barangkali itu saja, Ustaz. Jadi Jumat di sana Selok Jero. Iya, insyaallah, Pak, ya. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Insyaallah. Ini Andri siapa? Ya. Itu bisa kira-kira ini.